Aku mengenal cinta yang sesungguhnya dari hati dan kasih sayangnya. Kamulah cinta yang menenangkan dalam hidupku. Aku mencintaimu sedetak jantungku, sedetik waktu yang tak terhitung. Merindukanmu setiap waktu, setiap waktu. Engkaulah cahaya yang selalu menuntun jalan hidupku. Kaulah malaikat hidupku. Kau buat aku jadi sempurna. Hadirmu di sisiku membuat hidupku terasa penuh dengan warna-warna. Bagai pelangi yang paling indah, kau tak terganti. Engkaulah cahaya yang selalu menuntun jalan hidupku. Kaulah malaikat hidupku. Kau buat aku jadi sempurna. Kau buat aku jadi sempurna. Dan kaulah cahaya yang selalu menuntun jalan hidupku. Kaulah dan kaulah malaikat hidupku. Kau buat aku jadi sempurna. Engkaulah surga dalam hidupku. Kau buat aku jadi sempurna. Mengenal cinta yang sesungguhnya.